waahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima summa amma ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, melanjutkan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam babu ta'zim hurumatil muslimin, bab tentang menghormati kemuliaan kaum muslimin serta bersikap rahmah penyayang kepada kaum mukminin. Kita masuk hadis nomor 229. Hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ingkana Rasulullah la yada'ul amala wa huwa yuhibbu ayya'mala bihi khasyata ayya'mala bihi nasu fayufradu alaihim. Artinya, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan, jika Rasul sallallahu alaihi wasallam la yada'u meninggalkan al-amala suatu amalan, wa huwa yuhibbu ay ya'mala bih, dalam keadaan wawunya wawu haliyah, dalam keadaan beliau suka untuk beramal dengannya. Jika Rasulullah SAW meninggalkan suatu amalan dalam keadaan beliau senang untuk beramal dengannya, khasyata, itu karena khawatir. Beliau meninggalkan itu karena khawatir. Jika beliau meninggalkan suatu amalan dalam keadaan beliau sendiri mencintainya untuk beramal, itu meninggalkannya karena khawatir. Beliau meninggalkannya itu karena khawatir. Ayak malabihinas, dilakukan oleh manusia, maka Allah Azza wa Jalla mengfardukan atas mereka. Muttafaqun alaih. Jadi saya ulangi makna hadis, bahwa Aisyah bercerita, ingkana Rasul, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala, meninggalkan suatu amalan, wa huwa yuhibbu ay'mala bih, dalam keadaan beliau sendiri senang untuk beramal dengannya, khasyatan ayak malabihin nasu. Beliau meninggalkan karena khawatir. Beliau itu meninggalkan karena khawatir. Jika manusia mengamalkannya, fayufrodu alaihim, lalu Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada manusia. Muttafaqun alaih. Bisa dipahami makna hadis? Barakallahu fik. Hadis ini muttafaqun alaih. Kita bacakan penjelasan Syekh Utsaimin. Qala al-mu'allifu, berkata mu'allif Imam Nawawi rahimahullah, fi manaqalahu an Aisyata, apa yang dinukil, diriwayatkan dari istri Nabi alaihi salam Aisyah radhiyallahu anha, fi babi arifqi bil muslimin wa syafaqati alaihi, dalam bab bersikap lembut kepada kaum muslimin, bersikap kasih sayang kepada kaum muslimin. Ya, dibawakan oleh Imam Nawawi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? In kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan, wa huwa yuhibbu ayyaf'alah, dalam keadaan beliau sendiri senang untuk mengamalkannya. Kenapa beliau meninggalkan dalam kondisi beliau sendiri mencintai amalan tersebut? Khasyatan ayya'mala bihi nasu, karena beliau khawatir. Khawatir jika manusia melakukannya, fayuf radha alaihim, lalu Allah mewajibkan. Ini kasih sayang yang dimiliki oleh beliau alaihissalam kepada umatnya. Beliau tidak ingin umatnya ini merasa berat dengan suatu amal ibadah. Walaupun beliau senang melakukan, karena saat itu masih turun wahyu dari langit. Dan turun wahyu dari langit, dan Allah mengetahui manusia, maka beliau khawatir ketika manusia melakukan amal baik tersebut yang tadinya tidak wajib, turun dari langit perintah jadi wajib. Hal itu beliau merasa berat kepada umatnya, merasa berat terhadap umatnya. Barakallahu fikum. Keberkata Syekh Utsaimin, qauluha, ucapan Aisyah, in kana, in di sini mukhaffafah, disukun, in minas thaqilah, dari in, kalau itu asalnya ditasydid inna, namun di sini in, wa asluha inna, wa yaqulu nahwiyun, para ulama nahwu mengatakan inna ismaha mahduf, isimnya terbuang. Wa yusamunahu dhamiru sya'an, dinamakan oleh para ulama nahwu dhamiru sya'an, dhamir yang menunjukkan keadaan suatu. Wa jumlatu kana la yada'u khabaruha, kana la yada'u ini dalam nahwu disebut khabarnya. Sehingga jumlah huna subutiyah walaisat salbiyah, sehingga wal makna arti hadis anna nabiyya alaihi salatu wasalam kana yatrukul amal, adalah nabi meninggalkan suatu amalan, wa huwa yuhibbu ayyaf'alahu, dalam keadaan dia senang untuk mengamalkannya. Kenapa ditinggalkan? Li'alla ya'mala bihinnas, agar manusia tidak melakukannya. Ya, agar manusia tidak melakukannya. Fayufradu alihim, maka Allah mengfardukan atas manusia. Fayasukku alaihim, maka menjadi berat atas umat Islam. Ya, akan menjadi berat bagi umat Islam. Ya, sebagai contoh, contoh amalan yang Nabi meninggalkan amalan tersebut dalam kondisi beliau sendiri mencintainya, karena khawatir ketika manusia meniru lalu Allah melihat turun ayat jadi wajib. Contoh yang pertama, contoh yang pertama, Syekh Utsaimin memberi contoh agar semakin jelas maksud ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Karena dengan contoh sebuah kalimat jadi jelas maksudnya. Kadang suatu kalimat tidak jelas maksudnya karena tidak disertai apa? Contoh, ya. Sehingga Aisyah ingin menceritakan kepada kita semuanya bahwa beliau pernah meninggalkan suatu amalan yang pada asalnya beliau senang dengan amalan tersebut, namun sebagai bentuk kasih sayang beliau tinggalkan karena khawatir turun dari langit wahyu lalu Allah wajibkan lalu jadi berat atas manusia. Contoh pertama, ma fa'alahu wa min dalika ma fa'alahu fi Ramadan. Dan di antara contohnya apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, di bulan Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan? Apa yang beliau lakukan di bulan Ramadan? Ya. Sholat fi Ramadan dhata lailin. Beliau sholat di bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan. Fa'alima bihi unasun minas sahabah, bahwa beliau sholat di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan. Fa'alima bihi unas minas sahabah, maka sekelompok manusia mengetahui, ya, dari kalangan sahabat mengetahui hal itu. Apa yang dilakukan sahabat setelah tahu Nabi sholat di malam bulan Ramadan? Fajtama'u ilaihi wasallu ma'ahu, maka sahabat berkumpul dan mereka sholat bersama Nabi tanpa dipanggil, tanpa disuruh, tanpa diingatkan. Melihat Nabi sholat di malam bulan Ramadan di masjid, sahabat tanpa diundang, tanpa diperintahkan, hadir sholat bersama beliau. Barakallah. Ini kesemangatan para sahabat. Wa fi lailati tsaniyati sallu aktsara, dan pada malam kedua, pada malam kedua bulan Ramadan, sallu aktsar, mereka salat dengan jumlah yang lebih banyak. Hari pertama belum banyak karena belum banyak yang tahu, cuman yang lihat saja, oh Nabi salat, langsung masuk masjid salat. Hari yang kedua mereka sholat dan jumlahnya lebih banyak. Wa fi salisati, dan pada malam yang ketiga akthar wa akthar, lebih banyak dari yang lebih banyak kemarin. Berarti jumlahnya sangat banyak sampai masjid tidak menampung, saking banyaknya sahabat yang ikut sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan. Lihat, ini di awal-awal sebelum Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan amalan ini. Setelah hari ketiga tambah banyak, summa taraka as-salata fil masjid. Pada malam yang keempat, beliau meninggalkan sholat, sholat tarawih kalau sekarang namanya. Beliau meninggalkan sholat tarawih di dalam masjid. Faqala alaihi salatu wassalam, sahabat menunggu di masjid di malam keempat itu. Nabi kok tidak keluar-keluar sholat seperti hari pertama, malam kedua, malam ketiga, kok hari keempat Nabi tidak keluar. Sahabat menunggu di masjid, insyaallah menunggu sholat bersama beliau. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini kesempatan yang ditunggu-tunggu para sahabat, bisa sholat bersama beliau, ya, sholat tarawih. Maka kemudian di pagi harinya, subuh, pagi-pagi harinya, yakni subuh, amma ba'du, beliau menyampaikan, fa innahu la yakhfa 'alayya, kata beliau, sesungguhnya tidak samar bagi saya makanakum, kedudukan kalian, tempat kalian, yakni majara minhum minal ijtima', apa yang terjadi di kalangan sahabat berupa berkumpul di masjid. Jadi malam keempat mereka berkumpul di masjid menunggu Nabi keluar. Tapi beliau sampai pagi, keluar pas subuh saja. Berarti tidak sholat tarawih berjamaah, sholat sendiri di rumah. Walakinni karihtu, namun aku tidak suka, antufradu alaikum, jika Allah mengfardukan sholat tarawih atas kalian, fata'jizu anha, fata'jizu anha, maka kalian akan menjadi lemah, merasa lemah, merasa berat melakukannya. Barakallahu fikum. Hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim. Jadi beliau dalam hadis ini, fataraka hadal qiyama jama'atan khaufan, beliau meninggalkan sholat tarawih berjamaah di masjid di awal-awal itu karena khawatir. Apa yang beliau khawatirkan? Min an yufrodo alal ummah, jika sholat tarawih akan diwajibkan oleh Allah, ya, karena yang wajib 5 waktu sholat itu. Ketika sahabat sholat di masjid, rame masjidnya, Allah masih menurunkan wahyu dari langit. Bisa saja Allah menurunkan ayat perintah untuk menjadi wajib. Ya, maka Nabi merasa berat bagi umatnya, ya. Karena sholat tarawih ini bukan wajib. Kalau Allah Ta'ala tiba-tiba mewajibkan, akan jadi berat kalian. Dan ini hadza min syafaqatihi. Inilah contoh sifat kasih sayang penyayangnya Ar-Rasul alaihi wasallam. Sehingga setelah itu para sahabat sholat tarawih sendiri-sendiri. Sampai zamannya Abu Bakar, sampai kemudian datang sahabat Umar radhiyallahu anhu, sahabat pada sholat bergerombol-gerombol sendiri-sendiri, ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab memandang, ya, memandang bahwa alangkah baiknya kalau disatukan jadi imam saja. Maksudnya tarawihnya satu imam saja, dosa kelompok-kelompok-kelompok, satu imam. Maka kemudian Umar bin Khattab pada saat itu mengumpulkan sahabat untuk sholat tarawih menjadi satu imam, bersama satu imam, ya. Jadilah sahabat diangkat jadi imam tarawih, ya. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Senikmat-nikmatnya bid'ah, ya ini, maksudnya secara bahasa. Pada asalnya Nabi melakukan, berarti sunnah. Kemudian Nabi meninggalkan karena takut jadi wajib. Sekarang saya hidupkan. Berarti bukan melakukan perkara bid'ah. Ini perkara yang sudah ada contohnya. Siapa yang memberi contoh? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Selama 3 malam sholat tarawih berjamaah. Cuman beliau meninggalkan karena takut tarawih jadi wajib. Sehingga sampai hari ini, ya, sholat tarawih yang afdal, yang utama di masjid dan berjamaah, dan itu nilainya sangat utama, ya, amalan yang sangat utama, ya. Jadi sudah jelas hukumnya bukan wajib, tetapi hukumnya adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah wa kana yaqul, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la fa'altu kada wa kada aw la amartu kada wa kada. Beliau juga mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku akan melakukan ini dan itu. Aku akan perintahkan umatku ini dan itu. Seperti dalam bersiwak. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari wa Muslim. Laula an asyqa ala ummati. Kalau sekiranya tidak memberatkan bagi umatku. Laula an asyqa ala ummati. Sekiranya aku tidak memberatkan bagi umatku. La amartuhum pasti aku suruh mereka bisiwak, untuk bersiwak. Kapan? Inda kulli salat, pada setiap kali sholat. Hadis Bukhari dan Muslim. Kalau seandainya sekiranya tidak memberatkan, aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak. Kapan? Setiap kali sholat. Jadi pada asalnya beliau ingin umatnya ketika setiap sholat itu pakai siwak. Siwak itu ud, kayu, ya, yang dipakai biasa untuk membersihkan gigi. Kayu ini, ud ini dipakai untuk membersihkan gigi. Membersihkan gigi ketika hendak sholat memakai siwak. Ini pada asalnya perkara yang dicintai. Karena asiwak matharatun lil fam. Bersiwak itu kata Nabi membersihkan mulut. Wa mardhatun lirabb. Perkara yang diridhoi oleh Rabb, oleh Allah. Kita punya mulut. Kita sholat membuka mulut kita, menggerakkan mulut kita saat membaca doa-doa, membaca ayat. Maka Islam membimbing untuk menjaga mulut kita dari bau yang tidak sedap, terkhusus ketika mau menghadap Allah, sebab kita sedang bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika seorang muslim menegakkan sholat, ini disunahkan bersiwak. Ya, ini termasuk contoh bentuk kasih sayang beliau. Bersiwak itu tidak wajib, namun perkara yang dicintai saja, mustahab. Ya, dalam riwayat yang lain, ketika berwudu, inda kulli wudu, ketika berwudu, yang bagus pakai siwak tadi. Kalau antum tidak ada sama sekali, apa yang bisa menggantikan untuk membersihkan mulut, ya, agar ketika sholat bau mulutnya sedap, tidak berbau yang tidak sedap dicium, bau jengkol, bau apa, petek, bau brambang, ya, ini mengganggu orang lain. Taib, dan juga ini sesuatu yang harus dibersihkan. Ya. Dan ini salah satu contoh, beliau tidak mewajibkan bersiwak. Contoh yang lain, yang ketiga, salah satu contoh kasih sayang beliau kepada umatnya, kepada kita semuanya. Wa misluhu, dan sebagai contohnya adalah qauluhu hina ta'akhara fi salatil isya, ucapan beliau saat mengakhirkan waktu salat isya. Termasuk sunnah yang beliau cintai sebenarnya adalah mengakhirkan menegakkan salat isya hatta dahaba amatul lail, sampai hilang keumuman waktu malam. Ya, mungkin diundur sampai jam 9 atau jam 10. Ya. Kalau di saat itulah yang beliau sebenarnya lebih mencintai menegakkan sholat isya di waktu itu. Namun, beliau mengatakan, innahu lawaktuha, karena ketika telah hilang kebanyakan waktu malam, itu waktu sholat isya, yakni akhirul waqt, diakhirkan waktu sholat isya. Kalau maghrib ini tentu akan lebih afdal diawalkan karena waktunya pendek. Subuh waktunya pendek. Zuhur ketika kondisi sangat panas, ketika sujud jidat tidak mampu meletakkan di atas lantai, boleh ditunda, diakhirkan sedikit sampai dingin. Waktu asar juga pendek. Adapun waktu isya lebih panjang. Sehingga beliau menginginkan, ya, beliau mencintai diakhirkan waktu sholat isya. Namun beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan bagi umatku, saya akhirkan waktu sholat isya. Saya akhirkan waktu sholat isya, karena itu waktu yang utama. Maka dengan ini, dengan beliau mengakhirkan, tidak melakukan di akhir malam waktu sholat isya, fawa alaihi salatu wassalam, beliau alaihi salatu wassalam, kana yada'ul amal, beliau meninggalkan amalan yang dicintai, wa yada'ul amr bil amal, meninggalkan untuk menyuruh umat mengamalkan khaufan min ayasyukqa 'alal ummah. Semua itu karena takut, khawatir akan memberatkan umatnya, akan memberatkan umatnya, sehingga beliau pun tidak menegakkan sholat diakhirkan. Walaupun pernah beliau sholat dan sahabat menunggu sholat, mereka menunggu dari maghrib, sholat maghrib ditunggu sampai datang waktu isya, ya, mereka di masjid menunggu sholat isya. Saking ngantuknya para sahabat, mereka duduk menunggu, ya, nunggu sampai ngantuk. Sampai kata perawi hadis, hatta yusma, sampai terdengar khatib, suara ngoroknya. Duduk sampai ngorok, ya, ngorok. Tahu ngorok ya? Jadi duduk, keluar suaranya, ngorok. Saking ngantuknya. Maka Nabi kemudian masuk masjid dan sholat. Lalu orang ini, karena duduk, posisinya duduk, menunggu orang adzan sholat, beliau langsung berdiri dan sholat. Sehingga dijadikan syahid oleh para ulama, duduknya orang yang tidur seperti ini tidak membatalkan wudunya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah yang pertama, hirsu Rasulillah, semangatnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala takhfif wa taysir ala ummatihi. Semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberi keringanan dan kemudahan atas umatnya, ya. Semangatnya Rasul alaihi salatu wasalam untuk memberikan takhfif, keringanan, wa taysir, kemudahan, ala ummatihi, atas umatnya, ya. Contohnya tadi, salat tarawih di bulan Ramadan itu tidak wajib. Yang wajib salat 5 waktunya, ya. Sehingga jangan sampai terbalik. Kalau sholat raweh semangat, ya, sholat 5 waktu bisa bolong-bolong, malah ditinggalkan. Ini namanya terkena jeratan iblis. Ini terkena talbisnya iblis, ya. Ini yang 5 waktu wajib, tarawih itu mustahab. Namun beliau menginginkan agar menjadi ringan bagi kaum muslimin, sehingga beliau meninggalkan sholat tarawih berjamaah di masjid karena bentuk kesemangatan beliau memberi kemudahan atas umatnya. Yang kedua, hadis ini diambil faidah, al-hulu fid-din sababun fil-adzi anil qiyami bil-masyru'. Sikap berlebihan, hulu, dalam beragama sababun, menjadi sebab, fil ajz, dalam kelemahan menegakkan perkara yang disyariatkan. Al hulu, sikap berlebihan, hulu dalam beragama, sababun fil ajz, menjadi sebab lemahnya menegakkan hal yang masyru' disyariatkan. Hulu, sebagaimana kisah 3 sahabat datang menemui istri Nabi alaihi salam dan bertanya bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana beliau keadaannya ibadah di rumahnya. 3 sahabat ini berkata, wallahi demi Allah, saya besok akan sholat malam tidak tidur. Saya besok yang kedua berpuasa tidak berbuka. Dan saya besok akan meninggalkan wanita, tidak menikah. Semangat. Tetapi Rasul alaihissalam mengingatkan, akuntum kultum kada wa kada. Apa kalian tadi yang mengatakan demikian-demikian? wallahi demi Allah, innila akhsyakumullah wa atqakum la. Aku ini orang yang paling takut, paling bertakwa, ya. Asumu wa uftir, saya berpuasa, saya berbuka. Usholil lail wa anam. Saya salat malam, saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi para wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan caraku bukan dari golonganku, ya. Karena akan membinasakan seseorang, membinasakan jasadnya, fisiknya, agamanya, keluarganya. Sehingga tidak boleh ghulu. Faedah terakhir, wujub al-iqtida bin nabi. Wajib mencontoh kepada nabi alaihi as-salatu wassalam. Demikian insyaallah beberapa fawaid dari penjelasan hadis ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai penutup majlis sebelum kita sholat, yang pertama kami sampaikan pada anak-anak kami, karena tanpa terasa insya Allah kita akan mendekati waktu-waktu imtihanat mid semester, ya, sudah saatnya bagi kita untuk murojaah pelajaran. Dan tanpa terasa sudah hampir akhir tahun tentunya, karena sekarang sudah mendekati Jumadil Akhir, Rojab, Syaban, Ramadan. Sehingga saya harapkan pada anak-anak kami untuk terus bersemangat di dalam mengumpulkan ilmu, dan yang lebih penting memurojaah pelajaran. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, kami ingatkan sebagai bentuk kasih sayang